الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. ربي زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، إخوان في رحمه الله، بقى لنا نقول جماعة صلاة الظهر yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang baik dan insya Allah dalam keadaan iman yang juga bertambah baik insya Allah. Ikhwatul rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini meskipun tadi Ustaz Abdul Rasyid mengatakan saya akan menceritakan tentang dunia Islam, tapi dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memulainya dengan bukan tentang luar negeri tapi tentang dalam negeri dulu. Dan wabil khusus lagi bukan saja tentang dalam negeri tapi lebih lagi tentang diri kita dulu. Bagaimanapun saya harus mulai lah. Ini harus kita kelola menjadi yang saya tidak tahu lah bagaimana cara mengelola halal dan baik di Indonesia ini, karena semua yang ada ini kekayaannya luar biasa, tapi ternyata kita tidak mampu menjadikan yang sesuatu yang halal itu di tangan kita menjadi thayyib, menjadi baik. Dan hampir semua kebaikan itu justru hari ini jadi musibah untuk kita. Ayat yang kedua, makan dan jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tapi lihat ikhwah rahimakumullah, hari ini bukan saja makan dan minum saja berlebihan, kita hampir semua kita menjalani hidup dengan berlebihan, hampir semua. Dan itulah yang menyebabkan kerusakan. Ikhwah rahimakumullah, dalam seumur hidupnya Rasulullah itu tidak punya baju lebih dari 3 pasang. Jadi kalau 3 ini sudah buruk, maka dia beli yang baru. Yang 3 ini diinfakkan kepada yang lebih memerlukan. Tidak pernah seumur hidupnya Rasulullah memiliki baju yang lebih bermewah-mewahan. Tapi hari ini kita misalnya saya, contohnya saya sendiri lah, kalau mau pergi keluar itu bingung nyari baju. Jadi orang kaya itu lebih bingung daripada orang miskin sebetulnya. Contohnya gini, kalau kita masuk ke rumah makan, ditanya, Bapak mau minum apa? Teh. Taruhlah minum teh. Teh panas, teh manis, apa teh manis atau teh tawar? Teh manis. Pakai es atau enggak? Pakai es. Jadi untuk minum teh manis saja pakai es, pertanyaan yang harus kita jawab sudah berlangsung-langsung. Karena itu ada, kalau orang yang tidak boleh mau minum, tinggal minum saja, masuk warung tegal, ambil minum. Contoh berlebihan kita ini sudah luar biasa, sangat luar biasa. Ibu-ibu mungkin di rumah pasti punya piring dan mangkok yang gak kepake. Bapak juga pasti tahu di rumah piring dan mangkok gak kepake itu banyak. Kira-kira Bapak pakai gak dalam setahun piring itu semua? Pasti enggak. Kami punya salah satu teman namanya Pak Rai. Dia punya kampanyenya sederhana saja, Pak. Kampanyenya adalah dia keliling ke rumah-rumah di kampungnya untuk mengutip atau meminta satu rumah, dia minta keridoannya untuk menyerahkan satu piring, satu mangkok. Bapak-bapak pasti punya ekstra piring, ekstra mangkok di rumah, pasti. Dan itu yang disebut berlebihan tuh. Gak dipakai pun, gak dipakai. Jadi para ini datang ke rumah mengutip mangkok dan piring, dikumpulkan, tujuannya satu. Dia ke tempat kampung-kampung yang kebakaran rumahnya itu, dia gotong sendiri piring dan mangkok itu, dan setiap rumah dikasih. Yang memerlukan, kita gak kepikir, padahal numpuk mangkok dan piring. Jamaah rahimakumullah, berlebihan dalam hidup ini kan sederhana saja sebetulnya. Innal mubazirina ikhwan syayatin, kata Allah dalam salah satu firman. Sesungguhnya perilaku mubazir itu adalah temannya setan. Tanpa terasa sebetulnya kita ini berteman karib dengan setan. Dengan perilaku-perilaku yang kecil gini. Saya sendiri kalau mikir gini juga memang susah betul. Saya punya jam tangan aja ada 6. Ini beli sendiri, ini dikasih orang. Kapan pakainya? Gak mungkin pakai 6-6. Mau dikasih orang dalam hati bilang sayang. Sudah mau dikasih orang, dicari di internet harganya, jam dikasih orangnya berapa. Itu yang harus kita pikirkan. Dan banyak sekali perilaku kita yang seperti ini. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makanlah dan bertakwa. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dalam sebagian besar ayat tentang makan, Allah selalu menggantikan halalan dan thayyiban. Selalu bersama-sama. Lalu perintahnya, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan setelah makan, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi tingkat ketakwaan kita ini belum bisa diukur sebetulnya. Saya sering menjadikan contoh cerita dari mertua saya. Beberapa tahun lalu beliau itu sakitnya sederhana, nggak bisa kentut. 10 hari nggak bisa kentut, kulitnya itu sudah jadi biru. Saya sendiri pernah ngalamin, karena serakah juga saya. Dari naik mobil dari Pandeglang dari Jakarta ke Surabaya sampai di Weleri, saya beli nangka yang gede, lagi panen nangka di hutan itu saya beli satu. Sepanjang jalan nangka itu dingin, gitu. Nggak terasa sampai Tuban nggak bisa buang anu, masuk rumah sakit di Tuban. Memang sesuatu yang berlebihan dan tidak kita kontrol itu pasti merusak dan membuat kesakitan. Lalu bapak mertua saya ini 10 hari nggak bisa sakit itu uang yang dikeluarkan sudah banyak, betul, sangat banyak. Saya bilang ini kalau genap 15 hari ini gulung tikar. Tapi rupanya ketika kita minta second opinion dari dokter lain yang berpraktek herbal, dokter tadinya diagnosanya macam-macam, kanker usus halus, tumor, segala macam. Masukin kamera lewat bawah, masukin kamera lewat atas, di X-ray, di CT scan, semuanya dilakukan, macam-macam diagnosanya. Lalu kemudian dokter yang second opinion ini bilang gini, Pak Heri, tolong deh malam nanti bapaknya diajak jalan-jalan putar rumah sakit, barangkali dengan begitu metabolismenya tumbuh, metabolisme tubuhnya tumbuh, malam bisa jalan-jalan. Dan betul, setelah jalan-jalan beberapa kali putaran itu kentut lah, dan baunya luar biasa. 10 hari kan hanya karena jalan itu sembuh. Saya berpikir betapa bersyukurnya kita ini diberikan fasilitas gratis oleh Allah dalam bentuk udara yang kita hisap ini. Ibu saya itu punya problem jantung dan kemana-mana harus pakai tabung kecil, tabung oksigen. Harga tabung itu 250 ribu, kecil saja. Dan kalau hari ini bapak-bapak mungkin pulang nanti bikin scorecard besok, bangun tidur, hitunglah sampai tidur lagi, hitunglah berapa kali kita buang angin. Kentut satu coret, kentut dua coret, kentut tiga coret, supaya kita lebih menghargai apa yang selama ini kita tidak rasakan. Karena itu perintah yang ketiga, keempat adalah bersyukur. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, lalu syukurilah, nikmatilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sayangnya tingkat kesyukuran kita ini tidak stabil dan naik turunnya tajam. Kalau indeks harga saham angin, kita itu sudah seperti gelombang. Dan perintah yang terakhir yang saya kumpulkan dalam ayat-ayat ini adalah beramal. Perintahnya sebetulnya ini untuk Rasul. Ya ayyuhar rasul kullu min thayyibatin wa'la wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan setelah itu apa? Kerjakanlah amal soleh. Jadi kalau jamaah rahimakumullah, kita ini makan, bapak-bapak coba itu. Selama hidup bapak ini berapa banyak sapi yang sudah kita kubur di dalam perut? Bisa enggak menghitung gitu? Berapa ribu telur yang sudah kita timbun dalam perut? Berapa ekor kambing? Tapi bandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh itu dari 24 jam, jamaah rahimakumullah. Kata dokter, tidur yang paling sehat itu 8 jam sehari. Kalau saya buat rata-rata umur kita yang ada di masjid ini 30 tahun, maka 8 kali 365 hari dibagi 30 tahun, waktu yang sudah kita habiskan untuk tidur saja 10 tahun. Itu belum ditambah tidur waktu khotib khutbah Jumat. itu tidur paling khusyuk dalam sejarah manusia. Belum tidur di waktu macet, di angkot, macam-macam. Dikit sekali, waktu untuk kita pakai kerja 8 jam. Memanglah kerja itu ada salah satu mencari nafkah, dan mencari nafkah itu adalah jihad dan amal soleh. Tapi amal soleh untuk memperbaiki lingkungan, amal soleh untuk memperbaiki keadaan, amal soleh untuk memperbaiki kehidupan, berapa banyak yang sudah kita lakukan? Karena hari setelah ini saya akan menceritakan kepada bapak-bapak betapa banyak amal soleh yang kita perlukan. Bencana kemanusiaan, korupsinya semakin tinggi. Political and Economic Risk Konsultasi di Hong Kong akhir tahun ini mengeluarkan data bahwa kita Indonesia ini adalah negara tertinggi tingkat korupsinya di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik ada 16 negara, kita paling jauh. Dan gayus itu sekarang sudah menjadi kata sifat namanya. Nah, gayus loh gitu. Bukan nama, gayus itu sudah menjadi vocabulary ini kata sifat. Bayangkan. Nah, gayus loh. Betapa banyak orang nama gayus menjadi malu pakai nama gayus setelah ini. Indonesia terkorup. Di bawah kita ada Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Makau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat katanya bersih. Ya, saya sendiri pernah ke Amerika dan bersih itu definisinya juga susah. Karena contohnya misalnya WikiLeaks yang terbaru mengeluarkan datanya tentang Indonesia. Freeport mengeluarkan dana khusus untuk TNI dan Polri. Ini belum diklarifikasi oleh TNI dan Polri. Macam-macam dana yang diberikan luar biasa besar angkanya di situ. Kata Pak SBY, saya akan berada paling depan dalam memberantas korupsi. Tapi kata Pak Mahfud, ya hampir semua pejabat itu korupsi. Jadi Bapak ini di mana posisinya? Semua pejabat kata Pak Mahfud koruptor. Jadi, ikut saudara semua, saya yakin anda semua berada pada posisi yang paling strategis di negara ini, yaitu di Bank Indonesia. Dan saya kira itu adalah amanah dari Allah untuk antum jaga semua, membersihkan tempat yang baik, menjadi sebuah kekuatan yang besar, dan dengan begitu kita bisa menemukan kekuatan itu. Jangan sampai nama lembaga kita itu masuk menjadi 5 nama dari transparansi internasional ini. Satu kepolisian, kedua bea cukai. Ya ini wajarlah karena dalam satu tahun ini kita muncul ada nama Pak Susno 2J. Lalu Gayus, dua-duanya di situ, di atas. Lalu keimigrasian, di LAJR dan Pemda. Ini belum diteliti, belum diteliti. Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Bulan Desember ini, Fakultas Rahmatullah, Allah Allah, saya nggak tahu di mana. Tapi ada beberapa departemen yang saya tahu mengeluarkan budget semurah mungkin tanpa visibility tadi sebuah proposal. Yang penting kalian punya proposal, kasih dana. Saya mengalami beberapa karena saya memimpin satu NGO pendidikan dan ada dana-dana yang seperti itu mudah sekali keluar kalau bulan Desember menghabiskan budget. Bencana alam di Indonesia. Apa yang kita tidak alami ini, Pak Tular Rumah? Gempa bumi hampir tiap hari. Besok kemarin di Maluku Utara, besok di Padang, besok terus rutin di Gilir. Banjir bandang di Wasior, oh luar biasa. Dan pemerintah masih menutup-nutupi bahwa banjir bandang di Wasior itu bukan karena illegal logging. Kalau bukan karena illegal logging, Wasior sudah banjir bandang puluhan tahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, Wasior itu ada danau di atas Wasior. Danau ini dan kota Wasior itu seperti pantai dan sebelah sananya pantai. Maka ketika pohon-pohon yang menjaga serapan air ini tidak kuat, maka danau ini runtuh. Sehingga balok-balok kayu yang sisa-sisa illegal logging itu habis semua menyapu kota Wasior sampai masuk ke laut. Dan itu ikhwan saudara teman, kalau antum pernah jalan-jalan ke Wasilon, kecepatan air itu turun 200 km per jam kecepatannya. Lalu kemudian airnya membawa apa namanya lumpur dingin, jadi lumpur itu cepat sekali membeku, memang susah untuk selamat. Begitu turun langsung beku. Gunung Merapi, detilnya Gunung Merapi itu, nah kita tahu semua karena setiap hari kita nonton sampai hari ini. Tapi ketika erupsi itu, yang saya pelajari adalah debu itu diperbesar, debunya Merapi itu diperbesar sampai pada level 2000 kali perbesarnya dengan mikroskop. Debu itu bentuknya seperti tombak, mata tombak itu, debu satu butir debu itu bentuknya seperti mata tombak, sehingga kalau dia dihisap manusia maka dia akan melukai paru-paru, atau kalau kena mata dia akan melukai kornea. Sampai segitunya, ini belum panasnya. Erupsi Merapi atau vulkanik itu turun dengan kecepatan 400 sampai 600 km per jam dengan suhu sampai 800 derajat Celcius. Maka karena itu ada four-wheel drive yang akan menolong setelah erupsi pertama, hanya 20 meter jalan bannya sudah meleleh. Four-wheel drive. Kebakaran hutan, tsunami di Mentawai, angin topan, banjir besar. Karena itu saya mengingatkan ada satu hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana akhir zaman, yarfa' Allah barakatan min al-kukam." Satu. Yang kedua, yarfa' Allah barakatan min al-am. Dicabutlah keberkatan dari para pemimpin, penegak hukum. Karena itu berdampak kepada alam. Alamnya juga marah. Kemarin saya jalan-jalan ke toko buku, kan ada buku yang laris dengan Pak BY dan politiknya, Pak BY dan istananya. Ada satu buku di sampingnya itu Pak SBY dan bencananya. Ada korelasi pemimpin ini dengan bencana yang kita alami, ada korelasi kalau kita semua. Satu ketika Umar bin Khattab ketika memimpin, terjadi gempa besar di Kufah sampai itu ke Madinah rasanya. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu menempelkan telinganya ke lantai, ke tanah, dan ditepuknya tanah itu. Apakah aku ini kurang adil dalam memimpin sehingga engkau bergetar? Ketika tanah itu diam, oh ini belum lagi bencana sosial. Penderita HIV/AIDS tahun 2010 biasanya diperingati pada 1 Desember. Data yang muncul pada 1 Desember itu 130 ribu orang di Indonesia terkena HIV. 40 ribu diantaranya adalah ibu rumah tangga yang tertular dari suami-suami mereka yang zalim. Ada 14 anggota TNI. Dan dalam sepekan kemarin, ada 4 orang meninggal dunia di Bali karena HIV. Tapi pemerintah mendekati penyelesaian masalah ini dengan cara-cara bicara yang salah. Kampanye bondong diperkencangkan. Buat itu tidak akan membuat orang lebih takut dengan HIV. Ini salah satu korban HIV. Harusnya kampanye anti zina dan penyebarluasan informasi-informasi yang berkaitan dengan AIDS, itulah yang diperkenalkan, bukan sama sekali memasarkan dengan ada ATM kondom di mana-mana sehingga orang mempermudah. Ini di Jakarta, angka yang terbaru yang baru saya kumpulkan pagi tadi adalah bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan DKI Jakarta, ada 9.060 orang di Jakarta, terutama anak-anak muda yang mengalami jenis penyakit kelamin. Usianya dari 14 sampai 24. Ikhwan saudara semua, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ini barangkali tetangga kita, barangkali nggak jauh rumahnya dari rumah kita, barangkali keluarga dekat kita, atau bahkan anak-anak kita, keluarga kita sendiri. Saya ingin menunjukkan satu video yang saya rekam dari Metro TV tentang jumlah persentase remaja putri kita yang melakukan hubungan seks pranikah. Bukan hubungan seks pranikah atau zina. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Berat, sangat berat, karena akan berdampak pada peristiwa-peristiwa yang lainnya di pasaran kemampuan. Aborsi dan buang bayi, angka yang tercatat 2,6 juta bayi dibuang setiap tahunnya melalui aborsi di Indonesia. Dan hari ini kita mau melegalkan undang-undang kesehatan dengan pasal aborsi legal. Dan ada 30 bayi dibuang setiap hari, 30 bayi dibuang. Saya bukan, wah ya Allah, apa yang bisa kita lakukan ini? Ada bayi buang di got, ada bayi dibuang di tempat sampah, ada bayi dibuang di WC, ada bayi dibuang di kampus. Berceceran ya Pak Bila Rahmatullah, berceceran. Ini anak-anak kita, bagian besar muslim. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini yang bahaya luar biasa? Narkoba, 7% kata BNN. Penduduk kita adalah pengguna narkoba. 7%, artinya 16 juta. Juta itu bukan angka yang kecil di Papua Barat. Belum tentang rokoknya yang mengantarkan anak-anak muda. Jadi saya punya banyak data tentang hal-hal semacam ini, dan barangkali ini kecil saja yang bisa saya presentasikan kepada Abdul semua. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Menyambut tahun baru di Cibubur akan ada pesta 3 hari 3 malam 1000 band tanpa berhenti. Apa yang kita lakukan untuk menetralisir masalah ini? Di Ancol ada pesta sehari semalam. Di Monas ada pesta yang tentu berlaku banyak kemaksiatan. Apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kuabulara teman-teman, saya terbuka dengan banyak ide, dan saya berharap kita bisa melakukan bersama-sama. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan kalau bapak-bapak punya ide untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, di masjid-masjid kampungnya, atau di masjid perumahannya, apa tuh? Mari kita bekerja sama untuk setidaknya mengangkat pasir, satu kantung pasir saja untuk membendung banjir. Ini banjir akhlak luar biasa. Dan kalau boleh kita berbagi agenda, tolong hubungi saya. mencatat nomor telepon dan alamat emailnya, karena buat saya pertemuan, pengajian sudah banyak kita lakukan, tapi keburukan, kemaksiatan, dan kezaliman semakin tinggi, angkanya semakin rusak generasi kita. Jadi perlu juga ada akselerasi perbaikan di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan di masing-masing tempat. Kita buat kampanye untuk anti kepada mereka dan membantu mereka untuk balik dan menjadi dewasa. Kalau tidak, kita tidak tahu kehidupan apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita ini, karena memang sudah sangat luar biasa. Jadi ikhwatullah rahimakumullah, saya tinggalkan antum semua dengan PR itu semua, dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi di depan Allah nanti bahwa kita bisa dan melakukan, telah melakukan sesuatu untuk membendung kejahatan dan kezaliman yang sedang top-topnya terjadi pada hari ini. Allahu a'lam bishawab, dan Allahu a'lam jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.